Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan pada bab ke-6 Dzikrul Hathi ala Luzumil Haya wa Tarqil Quhah. Penyebutan anjuran untuk orang itu selalu malu, menjaga malu pada dirinya, dan meninggalkan al-quhah. Quhah lawan daripada haya, orang yang tidak punya malu, tidak menjaga sifat malu pada dirinya. Qala rahimahullah an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Rasulullah katakan dari yang di fahami manusia dari ucapan kenabian semenjak awal, jika kamu tidak malu, maka lakukan semaumu. Artinya ini sebagai celaan atau ancaman bahwa orang yang tidak punya malu akan berbuat sekehendak hatinya. Tidak malu untuk didengar orang, tidak malu untuk dilihat orang. Nasallallahu al-afiyah. Sehingga melakukan semaunya, berkata semaunya, berbuat semaunya. Tidak ada malu yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Dan itu yang ditangkap manusia dari semenjak awal kenabian. Artinya setiap nabi dari awal, setiap nabi yang Allah utus, pasti itu mereka ajarkan kepada umatnya. Agar mereka malu, dan malu itu banyak mencegah dari perbuatan yang memalukan, yang akan dicela oleh orang. Malu itu banyak mengendalikan, mengerem dari segala yang jelek. Dan itu sama dari semenjak kenabian-kenabian pertama, setiap nabi. Dan itu yang ditangkap dan difahami oleh setiap umat-umat nabi. Sama ajaran mereka dalam hal ini. Bahwa malu sifat mulia. Bahwa malu akan mencegah dirimu dari kejelekan. Qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil luzumul haya. Maka yang wajib bagi orang berakal untuk selalu malu, untuk menjaga sifat malu pada dirinya selalu ada. Li'annahu aslul aql wa badrul khair. Karena malu pondasi akal. Pondasinya akal adalah haya. Dan itu bibit segala kebaikan. Bibit dari sekian kebaikan yang begitu banyak, bibitnya malu. Wa tarkuhu aslul jahli wa badrus syarr. Sebaliknya, al-quha, orang ketika tidak lagi malu, itu pondasi kejahilan. Dia akan berkata jahil, dia akan berbuat jahil. Dan itu pula bibit segala kejelekan. Ketika tidak lagi malu, itu bibit dari segala kejelekan. Wal haya yadullu alal aql kama anna adamahu dalun alal jahl. Maka malu menunjukkan akal. Ini menunjukkan orangnya berakal. Menunjukkan bagus akalnya, ada akalnya, terbukti dia malu. Dan tidak adanya malu menunjukkan kejahilan, enggak ada akalnya orang. Jahil. Terbukti dia enggak punya malu. Berkata ini, mengucapkan itu, berbuat ini. Kejahilan. Berarti enggak ada akalnya ketika enggak ada malunya. Wa man lam yumsifin nas minhu haya'uh lam yunsifhu minhum quhatu. Dan orang kalau dengan sifat malunya, jika malunya tidak membuat dirinya baik kepada orang, karena semestinya kalau haya ada padanya, dia akan tidak zalim kepada orang, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, gitu. Karena sifat malunya, malu berbuat yang semacam itu. Kalau itu tidak ada padanya, maka kohah, lawan daripada malunya, itu pun tidak akan, artinya sifat itu akan menyeret dia melakukan hal-hal yang buruk, yang jelek kepada orang. Tidak akan bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan semacam itu. Karena malunya pun tidak ada, tidak mencegah dia. Maka kohahnya pun tidak akan mencegah dirinya. Walaqad ahsana alladhi yaqul, dan dalam bait syair Hakim dibawakan oleh Ibnu Hibban, walaisa bimansubin ilal ilmi wan nuha fata la tura fihi khalaiqu arba'u. Jangan anggap orang berilmu, Jangan anggap orang yang cerdas, berakal, ketika kamu mendapati seseorang tidak ada padanya empat akhlak ini. Kalau empat ini gak ada padanya, berarti dia bukan orang berilmu. Walaupun dia duduk lama belajar di sana-sini, walaupun dia berguru kepada imam setinggi apapun keilmuannya, gak ada akalnya, gak ada ilmunya. Fawahidatun taqwal ilahi allati biha yunalu jasimul khairi wal fadli ajma'u. Ketakwaan kepada Allah, kepada ilah, yang dengan ketakwaan itu orang akan mendapati banyak kebaikan, segala keutamaan akan dia peroleh dengan takwa. Wadhaniyatun sirkul hayai fa innahu tiba'un alaihi dhulmuru'ati yutba'u. Malu, punya sifat malu. Karena malu, tabiat, watak atau karakternya orang yang punya muru'ah, orang yang punya kewibawaan, berwibawa maknanya, orang yang malu itu berwibawa, terhormat, sehingga begitu hilang malunya, hilang pula kehormatannya, tidak berwibawa orang itu. Wa tsalitsatun hilmun idzil jahlu atla'at 'alai khabaya min fujurin tasarra'u. Hilm, santun. Ketika kejahilan melakukan padanya perkara-perkara fajir, perkara-perkara dosa, artinya ketika dia dizalimi, dia disakiti, dia diganggu, dia punya sifat hilm. Hilm itu ketika ditafsirkan orang yahtamil. Ihtimal itu asal maknanya mikul, memikul begini, beban berat. Diartikan demikian, artinya ada beban yang dia tahan, dia sabar ketika orang mengganggu dirinya. Itulah hilm, yahlum. Orang mencaci maki dia, orang menyakiti dia, dia halim, santun. Artinya dia tidak membalas perbuatan jelek itu dengan perbuatan serupa, atau tidak melayani kejahilan orang dengan kejahilan yang sebanding, yang sama. Hilm. Dia hadapi dengan senyum. Qalu salama. Wa idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Itu hilm. Ditafsirkan juga hilm tarkul mu'akhadah indal qudrah. Sengaja tidak membalas saat mampu. Orang kalau gak balas karena tidak ada kemampuan, itu biasa dan tidak menjadi keistimewaan. Dia mungkin dizalimi misalnya apa gitu, dia disakiti, gak balas kenapa? Ya mesti aja orang yang ganggu dia orangnya besar misalnya, atau banyak, ya gak mampu dia balas. Dan itu bukan helm. Gak balas dia itu bukan karena helm, gak terpuji. Justru yang terpuji itu saat dia kuasa, saat dia, kalau seandainya dia mau balas, mampu, sangat mampu, tapi enggak dia lakukan. Itulah hilm. Makanya Rasulullah SAW masuk Mekah, Fathu Mekah dalam keadaan kuasa beliau, dikuasai Mekah dalam genggamannya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dikumpulkan Quraisy musyrikin satu dengan yang lain pada mengatakan, habis kita hari ini, mati kita. Kita sudah berapa lama ganggu Muhammad, berapa banyak kita menyakiti, mendolimi beliau dan sahabatnya. Hari ini sekarang Mekah dikuasai, kita tawanan Muhammad, habis kita. Sedang kuasa. Ini Rasulullah kumpulkan mereka, kemudian Rasulullah tanya, apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian? Mereka mengira tentunya akan dendam, dibunuh dan ini. Terus katakan, idhabu fa'antumutulako. Pergilah kalian, kalian bebas. Dimaafkan. Dan karenanya banyak yang masuk Islam. Itu hilm. Maka yang ketiga, sifat hilm. Tidak melayani kejahilan dan kejelekan dengan yang serupa. Warabi'atun judun yamliku yaminahu idza nabahul haqqul ladzi laisa yudfa'u. Judun atau yamliku bimilki yaminihi. Judun bimilki yaminihi idza nabahul haqqul ladzi laisa yudfa'u. Jud, al-jud, al-karom, sifat derma, kerim, jawad, ditafsirkan jud itu lebih dari sekedar karom. Sebagaimana sama antara jud dan karom, seperti itu pula bukhul dengan syuh. Bakhil, orang yang pelit terkait hak orang lain tidak dia beri. Syahih, syuh, disebutkan dia bakhil hatta pada dirinya sendiri. Yang semestinya dia belanjai dirinya apa saja untuk kepentingan hajat dirinya, hak dirinya, itu pun dia bakhil, itu syahih. Ini pun demikian, karim, derma, baik kepada orang, memberi jud lebih dari itu, lebih tinggi dari karom. Ada yang menafsirkan jud, orang yang memberi sebelum diminta. Ini kalau orang diminta ngasih, hadza karim, itu sudah bagus tentunya. Ada orang yang butuh, minta bantuan padanya, ya dia kasih, hadza karim. Jud, orangnya jawad, jawadun kirim, tanpa diminta pun dia memberi. Enggak nunggu diminta, dia ngelihat ini orang kondisinya butuh bantuan, ini orang kondisinya butuh diberi, maka dia beri. Hada jud. Makanya dalam pepatah orang Arab ma'ruf mereka katakan, wa innamal jud bil mawjud. Innamal jud bil mawjud. Al jud ya dengan apa yang ada. Ini misalnya kamu menjamu tamu, yang di rumahmu adanya, taruhlah apa misalnya, tempe atau apa, sayur asem, ya adanya itu, ya itu jud. Itu yang kamu berikan. Tidak memaksakan diri, tidak takalluf untuk memberi kepada orang. Asyahid, empat ini sifat talibul ilm wa ulun nuha, orang yang cerdas dan berakal, takwa, yang membuat dia melakukan banyak kebaikan, menghindar dari maksiat, kejelekan, sehingga kalau kamu dapati orang tidak ada lagi ketakwaan padanya, maka bukan orang yang berilmu, bukan orang yang mansub ilal ilm, tidak teranggap orang yang punya ilmu. Yang kedua, haya, malu, sebagai tabiat karakter dirinya, malu. Malu kalau dilihat orang meninggalkan yang wajib, malu kalau diketahui orang melakukan yang haram, malu ketika dia ucapkan atau dia lakukan sesuatu yang jelek. Tidak ada malunya melakukan semua itu, maka bukan orang yang berilmu. Yang ketiga, hilm, halim. Maka orang kalaupun dia berilmu tapi melayani segala sesuatu dengan emosi dan amarahnya, orang berbuat apa dia layani sebanding, orang berbicara apa dia balas serupa dengan itu, adalah talibul ilm, bukan sifat penuntut ilmu. Nah, berarti dia sebanding dengan mereka, sementara ilmu semestinya mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi kalau dia melayani orang dalam kejelekan mereka, sama, apa bedanya dia dengan mereka? Yang keempat, jud, derma dan karim kepada orang. Wa ansyadani Muhammad ibnu Abdullah al-Baghdadi, juga kata Muhammad bin Abdullah, idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu, fala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu. Haya'uka fahfadhu 'alaik fa innama yadullu 'ala wajhil karimi haya'uhu. Kalau air wajah itu minim, akan minim pula malunya. Air wajah itu aura yang ada di wajah seseorang, dan kelihatan dari raut wajahnya pun, istilahnya ma'ul wajh, auranya. Orang ini fulan pemalu, ada malu padanya. Ini enggak ada malunya. Dari wajahnya saja sekilas sudah kelihatan mau berbuat ini itu. Maka tidak ada baiknya wajah jika hilang atau minim auranya tadi, malunya. Maka jaga malumu. Sifat malu itu jaga selalu ada pada dirimu, karena yang sangat menunjukkan wajahnya orang mulia adalah malunya. Ini dari sifat malu itu akan terlihat kalau dirimu orang yang mulia, terlihat dari raut wajahmu, karena ada sifat malu padanya. Wa an Abdillah Qala, berkata Abdullah, ma'ruf di kalangan muhaddisin, kalau Abdullah dimutlakkan seperti ini tanpa nisbah, tanpa nasab, Abdullah, maka yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud, afqahul abadillah, karena beliau yang paling faqih dari nama-nama Abdullah yang lainnya, karena saking faqihnya, saking alimnya, dan saking ma'rufnya, maka sering tanpa disebutkan Abdullah bin Mas'ud, tanpa bin, qala Abdullah, qala Abdullah. Ini Ibnu Mas'ud yang dimaksud. Qala al-amu syai'in fil mu'min al-fuhsh, pada diri seorang mukmin yang paling laim, paling tercela, yang membuat dia malu, membuat dia malu kepada orang, di depan orang, adalah fuhsh, perbuatan-perbuatan keji. Paling malunya, artinya seorang mukmin karena malunya tidak ingin terjatuh dalam perbuatan-perbuatan keji. Malu, dan itu paling dia benci, paling dia takuti, karena orang akan mencela dirinya karena sebab itu. Qala Abu Hatim rahimahullah, fal haya ismun yashtamilu ala mujanabatil makruh minal khisal wal haya'u haya'an. Malu berarti nama dari suatu sifat yang isinya adalah bagaimana orang itu menjauh dari yang makruh, menjauh dari yang jelek, makruh, tidak ingin dia berada di sesuatu yang makruh, yang jelek, yang dibenci orang, memalukan. Nah, ketika ada sifat yang mencegahmu dari yang jelek, membuat kamu malu untuk berkata jelek, untuk berbuat jelek, maka itulah malu namanya. Segala al-khisal al-makruha, segala perangai-perangai yang jelek, yang gak baik, apapun, intinya memalukan orang kalau sampai berkata atau berbuat itu. Dan malu itu ada dua macam, kata Abu Hatim. Ahaduhuma istihya'ul abdi minallah jalla wa'ala indal ihtimam bimubasharati ma khatara alaih. Malunya seorang hamba kepada Allah karena dia merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah, malu untuk berbuat atau bahkan niat untuk berbuat ihtimam. Ada niatan untuk melakukan sesuatu yang tersirat dalam benaknya. Ini dalam benaknya tersirat yang melakukan ini, perkara yang tentunya jelek. Baru niat untuk melakukan saja dia malu. Malu kepada Allah, bahkan yang tahu isi hatinya. Malu kok ada niatan jelek dalam hatinya. Kok ada keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Dia malu pada Allah. Wathani yang kedua, istihya'un minal makhluqin inda dukhul fima yakrahuna minal qawli wal fi'li ma'an. Malu kepada makhluk, yakni kepada manusia, kepada orang lain. Malu ketika hendak melakukan sesuatu yang dibenci orang, yang orang gak senang itu. Ini keumuman dari yang jelek. Ngumpat misalnya, orang gak senang, malu. Sesuatu yang gak pantas ucapan itu kamu lafadzkan. Atau perbuatan, orang gak senang. Orang benci karena jelek melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Bahkan karena malu, menghikayatkan pun dia malu kalau ada malu pada dirinya. Menghikayatkan, dia gak sedang berbicara itu, bukan dari dirinya. Tapi dia sedang menceritakan, sedang menghikayatkan, tapi malu. Misalnya ada fulan, orang mengumpat misalnya mengatakan ini, kalimat apa, umpatan yang jelek. Nah, dia menceritakan misalnya, tadi ada fulan, dia itu sampai berkata, gak mau dia mengucapkan apa yang diucapkan orang itu. Padahal dia cuma posisinya sebagai penghikayat, pencerita. Tapi karena malu, dia gak mengucapkan apa yang persis diucapkan orang itu. Dia hanya katakan, orang itu sampai ngumpat. Wah, dia ucapkan kalimat yang jorok sudah, jelek sudah. Cukup begitu. Walaupun menghikayatkan. Karena memang memalukan. Dalam rangka menghikayatkan pun memalukan. Gak pantas untuk diucapkan. Wal haya'an jami'an mahmudan, dan kedua-duanya terpuji, baik yang malu kepada Allah maupun yang kepada makhluk. Semuanya terpuji baik. Illa anna ahadahuma fard wal akhar fadl. Cuman bedanya yang satu adalah fardu kepada Allah, yang kedua itu kemuliaan, baik, keutamaan yang kedua. Faluzumul haya inda mujanabati ma nahallahu anhu fardun. Maka malu ketika menjauh dari yang Allah larang itu wajib, harus. Waluzumul haya inda muqarafati ma karihan nasu fadl. Adapun malu dari yang dibenci orang, yang dianggap jelek oleh orang, malu untuk mengucapkan atau melakukan itu, itu fadilah. Itu kemuliaan dan kebaikan. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.